إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحابته ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جماعة صلاة جمعة yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sekalian adalah bangsa Indonesia. Takdir Allah untuk kita menjadi bangsa Indonesia adalah patut untuk disyukuri, karena sesungguhnya negara kita ini adalah negara yang sejak awal para pendiri negara kita berkomitmen untuk membangun dan menjayakan negeri ini setelah mereka meninggal dengan konsep ketuhanan yang jelas, yaitu bahwa negara ini tidak boleh dibangun di atas anti agama. Negara ini diperjuangkan oleh para ulama, bahkan dari mulai anak-anak sampai dengan mereka para ulama, semua berkorban menuju merdeka dan tegaknya negara yang kita cintai ini. Sebagai penerus, tentu kita bukan sekedar mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, tetapi setiap kita hendaknya sadar bahwa ini adalah merupakan amanah yang harus kita teruskan kepada generasi-generasi setelah kita. Semua mereka, apalagi kita, hendaknya dasar-dasar keagamaan, akidah, dan ketuhanan harus menjadi pondasi yang sangat kokoh, karena dia adalah merupakan tolok ukur yang penting bagi terwujudnya apa yang dicita-citakan oleh nenek moyang kita. Jamaah jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu, melalui khutbah ini, saya ingin sampaikan satu tema. Temanya adalah menuju mewujudkan negeri adil dan makmur dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kita, dari mulai sebelum kita dan pendahulu kita, menginginkan, mengangankan, mencita-citakan bahwa negara ini adalah harus terwujud suatu kondisi dan suasana yang penuh dengan keadilan dan penuh dengan kemakmuran. Jika adil, maka akan terjadi makmur. Tetapi jika yang terjadi adalah kezaliman, maka yang ada adalah bukan kemakmuran, tetapi keterpurukan dan kehinaan. Jamaah jemaat yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mewujudkan adil dan makmur itu bukan sekedar angan-angan, bukan sekedar obsesi, dan tidak cukup dengan ambisi. Tetapi mewujudkan adil dan makmur itu ada harus dengan penuh perjuangan dan pengorbanan. Dan karena itu, maka setiap kita hendaknya menyadari apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim di dalam membangun dan mewujudkan adil dan makmur itu. Tentu tidak bisa dengan hanya pemerintah, tidak cukup dengan penguasa, tetapi sesungguhnya adalah kebersamaan, keikutsertaan, setiap warga negara di dalam meneruskan dan mewujudkan adil makmur itu adalah menjadi sesuatu yang sangat penting. Jamaah jemaat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya bermula dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladzina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dari kalian dan beramal saleh. Orang yang dijanjikan oleh Allah ini adalah orang yang khusus, orang yang tertentu. Ketentuan itu tercermin dalam dua hal. Yang pertama adalah alladzina amanu. Alladzina, orang-orang, amanu, telah beriman. Berarti keimanannya telah merasuk dalam dirinya. Keimanannya telah tertancap di dalam dirinya. Ia patut dijadikan orang yang beriman karena telah beriman. Bukan sedang dan akan beriman, tetapi telah beriman. Kalau iman ini sudah merasuk dalam diri kita, kalau iman itu tertancap dalam diri kita dan diwujudkan dengan amal yang saleh, dan amal yang saleh itu adalah indikatornya dua. Yang pertama adalah ikhlas, tulus, murni, suci, beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah. Dan yang kedua adalah tidak keluar dari makna ittiba, mengikuti sunnah-sunnah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yakunu salihan hatta yakuna khalisan sawaban. Tidak disebut amal saleh jika orang itu adalah tidak ikhlas kepada Allah dan tidak mengikuti sunnah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah janji. Janji Allah pasti tidak akan Allah ingkari kepada orang yang beriman dan beramal saleh. Apa yang Allah janjikan? Satu, kata Allah, la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah akan jadikan mereka sebagai khalifah di muka bumi sebagaimana telah dialami umat-umat sebelum mereka. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khalifah itu adalah pemimpin. Pemimpin itu adalah sesuatu yang diikuti. Oleh karena itu, jika kita ingin menjadi bangsa yang memimpin dan bukan menjadi bangsa yang mengekor, maka iman dan amal soleh yang menjadi kuncinya. Berikutnya kata Allah, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tada lahum. Allah akan jadikan Islam menjadi ajak, tegak, jelas diamalkan oleh orang-orang yang mengimaninya dan menganggap dan meyakini bahwa iman adalah sesuatu yang akan menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna. Allah berjanji akan Allah ganti, Allah akan rubah setelah mereka berada dalam suasana dan kondisi ketakutan. Allah akan rubah ketakutan itu menjadi aman. Takut dari miskin, takut tidak sejahtera, takut kalah, takut hina, dan seterusnya, dan seterusnya. Semua itu akan Allah hilangkan. Tetapi modalnya adalah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah jelaskan, kata Allah Subhanahu wa taala, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Karena sedemikian amannya, maka mereka itu akan berada selalu di dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala diakhiri, wa man kafara ba'da dzalika. Barang siapa yang kafir setelah itu, Allah berjanji tetapi dia tidak meyakini. Allah berjanji tetapi dia tidak mempercayai. Allah berjanji tetapi dia menolak, maka dia termasuk orang yang kafir setelah itu. Faulaika humul fasiqun, mereka adalah orang-orang yang fasik. Jamaah jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini kalau kita nanti pulang ke rumah silakan dikaji. Ini adalah sebagai isyarat saja. Di dalam khutbah Jumat saya jelaskan bahwa Ayat ini 2-3 ayat sebelum itu Allah memberikan aba-aba. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na." Perkataan orang-orang yang beriman apabila mereka itu diseru, apabila mereka itu diajak, apabila mereka itu dibimbing untuk berhukum di antara mereka dengan firman Allah dan hukum Allah, mereka seraya menyahut dengan mengatakan sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Lalu setelah itu Allah juga menjelaskan, kata Allah, wa may yuti'illah wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqih. Barang siapa yang taat kepada Allah, barang siapa yang taat kepada Rasulullah, barang siapa yang takut kepada Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, fa ulaika humul faizun. Mereka adalah orang-orang yang sukses. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu yakinlah. Yakinlah bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu taat, kamu menang. Kalau kamu taat, kamu beruntung. Kalau kamu beriman dan beramal saleh, kamu akan memimpin dunia, kamu akan menjadi unggul, kamu akan menjadi di atas, kamu akan menjadi mulia, kamu akan menjadi berjaya. Jamaah jemaat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang setiap saat ayat ini barangkali kita baca. Tetapi marilah kita wujudkan, sehingga kalau saya katakan bahwa jika kita ingin mewujudkan negara, negeri yang adil dan makmur, maka sebenarnya adalah harus dengan ada dalam diri kita suatu karakter yang merekat dan tidak pernah terlepas dari setiap kita. Harus ada taat kepada Allah, harus ada taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ketaatan itu tidak ada, maka jangan berangan akan Allah berikan apa yang Allah janjikan. Tetapi jika kita betul-betul komitmen untuk senantiasa taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya sesuatu hal yang Allah janjikan itu adalah bukan saja mustahil, tetapi adalah bagi Allah sangat mudah dan tidak susah. Justru ketika ketaatan diganti dengan kemaksiatan, maka sesungguhnya murka Allah akan semakin dekat. Ketika ketaatan diganti dengan kekufuran, maka sesungguhnya murka Allah akan segera Allah hadirkan. Na'udzubillahi min dzalik. Bukti-bukti untuk itu semua adalah mungkin akan menjadi ensiklopedi karena banyaknya, dan semua itu adalah menjadi bukti bagi orang yang berakal. Saya ingin menyampaikan apa yang harus kita lakukan agar ketaatan kita kepada Allah itu sesuatu yang terbiasa dalam hidup kita. Jamaah jemaat yang rahmati Allah SWT, 5 hal yang ingin saya sampaikan yang hendaknya setiap kita mencoba untuk berada dalam kondisi ini, dan tentu tidak bisa sendiri, tetapi harus dengan bersama-sama. Ada 5 fase setidaknya kalau kita ingin mewujudkan karakter taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau kita taat, maka Allah akan berikan kepada kita apa yang dijanjikannya. Yang pertama adalah harus berilmu dan beriman. Kalau kita tidak tahu bahwa taat kepada Allah adalah suatu ajaran, kalau kita tidak beriman bahwa taat kepada Allah adalah merupakan suatu konsekuensi daripada syahadat la ilaha illallah, maka wajar kalau orang itu adalah justru terbiasa dengan berbuat kemaksiatan atau jauh bahkan lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kita harus membiasakan untuk taat. Taat di dalam keluarga, taat di dalam lembaga pendidikan, taat di dalam masyarakat. Semua kondisi kita, di mana kita hidup, selalu dibiasakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan taat kepada Allah itu adalah norma-norma yang harus disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga mereka adalah selalu mengetahui bahwa ini adalah yang baik, ini adalah yang buruk, ini adalah yang merupakan sesuatu yang mengundang cinta Allah, lalu kita harus semarakan. Dan ini adalah sesuatu yang mengundang murka Allah, lalu kita harus cegah dan kita harus hentikan. Ketiga adalah harus tumbuh, harus hidup amar ma'ruf dan nahi mungkar. Setiap muslim harus tahu apa itu ma'ruf, setiap muslim harus tahu apa itu mungkar, setiap muslim harus terbangkit dalam dirinya spirit untuk menggalakkan apa saja yang ma'ruf dan apa saja yang mungkar. Dia tidak boleh tinggal diam, dia tidak boleh betah, karena sesungguhnya yang ma'ruf itu yang mengundang cinta dan ridha Allah, sedangkan yang mungkar itu yang mengundang murka dan marah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika amar ma'ruf dan nahi mungkar terbengkalai, maka yang benar akan dianggap batil dan yang batil bisa disebut benar. Na'udzubillah min dzalik. Keempat, pembangunan manusia yang berkarakter sebagai pengemban amanah. Jamaah jemaat yang rahmati Allah SWT, generasi itu akan selalu beralih kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu, generasi sekarang harus mempersiapkan generasi yang akan datang dengan karakter yang jelas, dengan akhlak yang utuh, sesuai dengan tuntunan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu tidak dipersiapkan, maka akan direbut oleh mereka-mereka yang tidak beriman, atau yang mereka adalah tidak suka dengan Allah dan Rasulullah. Dan terakhir adalah tentu sebagai pendukung harus juga dipersiapkan sarana prasarana agar menjadi dan mewujudkan dan membantu dan mendukung terhadap terwujudnya suasana yang adil dan makmur itu adalah harus juga dibangun. Mungkin saja infrastruktur, mungkin saja ekonomi, tetapi yang jelas adalah bukan itu yang menjadi nomor satu. Nomor satu adalah harus iman, harus dengan ilmu. Jamaah jemaat yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa menunjukkan kepada kita hidayah dan taufik, sehingga kita sekalian harus dengan pasti meyakini bahwa tidak mungkin akan terwujud adil dan makmur, aman, damai dan sentosa kalau tidak didasari oleh iman dan oleh amal yang soleh. Sedangkan iman dan amal soleh itu adalah, iman itu adalah keyakinan kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah adalah maha benar, bahwa syariat Allah adalah benar, dan bahwa selain Allah adalah batil dan selain Islam adalah sesat. Ini yang harus tertancap dalam setiap muslim, untuk kemudian dia hanya ajak di atas satu jalan itu, yaitu jalan Islam, dan dengan itulah dia akan beramal soleh. Dan amal soleh itu tentu tidak mengarang, tetapi selalu berpedoman kepada apa yang berasal dari Allah, apa yang berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita terbiasa dengan taat kepada Allah, terbiasa beriman pada Allah, terbiasa beramal soleh, maka baru kondisi yang kita idamkan adil, makmur, sentosa, damai, lebih dan lepas daripada ketakutan itu akan Allah berikan kepada kita. Dan itu terwujud di dalam sejarah, terbukti di dalam sejarah bahwa sekian abad kaum muslimin telah merasakan manisnya apa yang Allah janjikan kepada mereka karena mereka beriman dan beramal soleh itu. Tetapi ketika tidak, maka seperti yang kita saksikan, seperti yang kita dengar, seperti yang kita lihat, ternyata di sana dan di sini bencana terus silih berganti. Allah berikan sebagai pertanda untuk supaya kita yang beriman dan berakal mengambil pelajaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walah. Wa ba'du, jamaah jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jika kita ingin menjadi orang yang menang, menjadi orang yang sukses, maka kuncinya adalah kita patuh terhadap tuntunan dan pedoman yang Allah berikan kepada kita. Jika kita sukses, Allah akan berikan kepada kita surga. Allah berfirman di dalam Al-Quran, faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang Allah telah hindarkan dia dari api neraka dan Allah masukkan dia ke dalam surga, maka sungguh orang itu telah menjadi orang yang sukses. Jamaah-jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sukses itu bukan di dunia, tetapi jika kita masuk surga. Sukses itu adalah jika kita terhindar dari petaka jahanam, dan ini adalah yang harus menjadi visi misi seorang muslim. Oleh karena itu, maka hidupnya akan selalu terarah. Ingat bahwa kemenangan, kesuksesan, ridha Allah, cinta Allah itu adalah harus dengan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga illa man aba, kecuali orang yang enggan, kecuali orang yang menolak. Ketika ditanya, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan itu ya Rasul? Lalu Rasul kemudian menjawab, man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepada Allah, kata Rasul, orang ini akan masuk surga. Tetapi barang siapa yang maksiat kepada Allah, maka orang itulah yang disebut dengan orang yang enggan dan menolak. Orang yang bermaksiat berarti orang yang tidak taat. Jadi kalau kita ingin meraih di dunia ini adalah keadilan, kemakmuran. Kalau kita ingin meraih kemenangan dan kesuksesan di sisi Allah nanti di akhirat dengan dimasukkannya kita ke dalam surga, kuncinya adalah taat kepada Allah. Karena orang yang bermaksiat kepada Allah pasti dia tidak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, tetapi dia digolongkan menjadi orang yang aba, enggan, dan orang yang enggan itu akan bersama iblis, karena aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu adalah telah enggan, telah sombong, dan karena itu dia adalah termasuk orang yang kafir. Orang yang enggan, orang yang maksiat berarti bersama, bersaudara dengan iblis, dan dia adalah penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah jumat yang rahmati Allah SWT, inilah akidah yang harus dibangun dan diperkokoh dalam diri kita, bahwa tidak mungkin akan terjadi adil dan makmur, bahkan menang, bahkan menjadi orang yang beruntung, bahkan selamat di dunia dan di akhirat, tanpa adanya ketaatan yang merekat kepada diri kita. Oleh karena itu, ketaatan harus dibangun kepada Allah SWT. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti lima fase yang tadi saya sudah sampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayah. Dan mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma anil khulafai ar-rashidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in wa nahnu ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih ahwalal muslimin, Allahumma aslih syababal muslimin, Allahumma aslih syabbatil muslimin, Allahumma ansuril islam wal muslimin, Allahumma ansuril mujahidin alladzina yujahiduna li raf'i rayati la ilaha illallah fi kulli zamanin wa fi kulli makanin ya azizu ya jabbar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika minal bala'i wal wabai wal ghala'i wal fitani ma zahara minha wa ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa ladzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un.